Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita masuk pada prinsip yang ketiga yang dijelaskan di dalam Al-Quran secara gamblang. Ya. Anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa at-ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiyah. Bahwa di antara sempurnanya persatuan adalah mendengar dan taat kepada orang yang memerintah kita, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Prinsip ini dikenal dengan prinsip ketaatan terhadap pemerintah Muslim. Tidak sempurna suatu persatuan kecuali dengan ketaatan kepada waliul amr. Tidak ada persatuan kecuali dengan penguasa, dengan pemimpin. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Maka penguasa Muslim telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi kaum muslimin di dalam menegakkan hukum syariat, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang yang terzalimi dari pelaku kezaliman, dan menjaga keamanan. Maka ini di antara fungsi dari pemerintah. Dan ini termasuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengubur beliau sampai mereka membaiat pemimpin mereka. Sebab mereka khawatir dari perselisihan. Dan mereka khawatir dari fitnah. Sebab mereka mengetahui bahwa tidak patut mereka hidup selama satu malam saja tanpa seorang pemimpin. Ya. Dan yang demikian itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepada waliul amr. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keharusan taat kepada ulil amr. Dan yang dimaksud dengan minkum di sini adalah minal muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan pada penguasa yang ditaati adalah bahwa dia adalah seorang muslim. Bahwa dia adalah seorang muslim. Nah. Qala rahimahullah. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha bayanan syai'an da'ian bi kulli wajh min anwa'il bayani syar'an wa qadra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip ini secara gamblang dari berbagai sisinya. Keharusan untuk taat dan patuh kepada pemerintah muslim. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kalian pertama untuk takwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Ya. Asalnya seorang budak itu tidak berhak untuk memimpin karena di antara syarat memimpin adalah bahwa dia adalah orang merdeka. Tapi kalau dia berkuasa, ya, walaupun dengan cara yang tidak benar, dia berkuasa, pada akhirnya dia berkuasa. Ya, dan dia muslim, maka tetap kita mendengar dan taat kepadanya. Tetap kita mendengar dan taat kepadanya. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ya, sebab sungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan, perselisihan. Ya. Maka solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan prinsip yang ketiga yang dijelaskan secara jelas gamblang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mendengar dan taat kepada penguasa muslim, pemerintah muslim. Ya. Sebab jamaah kaum muslimin tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya penguasa, pemerintah yang muslim. Ya. Walaupun pemimpin tersebut bukanlah orang yang memiliki nasab, ya, mulia, ya, dan bukanlah sebagai orang Arab, ya, atau bahkan dia adalah seorang budak. Kalau dia sudah menjadi pemimpin, ya, dan diakui oleh seluruhnya, maka keharusannya adalah mendengar dan taat kepadanya. Qala thumma sara hadzal asl la yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilm fa kayfa al-'amalu bih. Ternyata prinsip ini tidak dikenal pada mayoritas orang yang mengklaim dirinya sebagai ilmuwan atau orang yang berilmu atau cendekiawan, ya. Kalau mereka enggak kenal prinsip ini, bagaimana mereka bisa mengamalkannya? Kalau prinsip ini saja mereka tidak ketahui. Ya, aneh memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka enggak ngerti keharusan untuk mendengar dan taat. Ya, dan apa keutamaannya dan apa kepentingannya. Ya. Kalau orang yang dianggap tokoh para cendekiawan dan sebagainya, atau mereka yang mengaku sebagai cendekiawan muslim enggak ngerti prinsip-prinsip ini. Ya. Bagaimana dengan rakyat jelatanya? Bagaimana dengan orang awamnya? Jadilah dikatakan sebagai pemberani, ya, adalah orang-orang yang berani memberontak kepada pemerintahnya. Itu dikatakan sebagai pemberani, dikatakan sebagai jempolan, dikatakan sebagai orang yang hebat, berani berteriak melawan pemerintah menurut mereka. Subhanallah, padahal ini termasuk dari perkara jahiliyah yang ditentang dan diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu, ya, bangsa jahiliyah bangga, ya. Dan merupakan kebanggaan mereka kalau mereka berani menentang penguasa mereka. Tapi subhanallah, ya. Perkara-perkara jahiliyah, ya, yang seperti ini sebagiannya masih ada. Walaupun kejahiliahan yang amah, yang menyeluruh, itu sudah enggak ada dengan datangnya Islam. Akan tapi perilaku-perilaku yang seperti ini masih ada. Ya, masih ada. Dianut dan dilakukan oleh sebagian orang. Ya, bahkan mereka bangga. Ya. Kalau bisa berbicara dengan lantang di mimbar bebas, di forum-forum, di majelis-majelis, di seminar-seminar untuk menghujat pemerintahnya. Bangga. Ya. Bangga kalau mereka bisa tersohor. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan mereka bisa bangga kalau bisa melakukan revolusi. Ya. Melakukan revolusi bahkan. Merobohkan atau meruntuhkan pemerintahan yang ada untuk kemudian mendirikan pemerintahan sesuai dengan kehendak mereka. Bangga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya perpecahan. Ya. Perpecahan. Ya, kebencian antara rakyat dengan pemerintahnya, sehingga ujung-ujungnya hilangnya keamanan, hilangnya keamanan, kemudian tumpahnya darah, dan akhirnya terjadilah kerusakan yang lebih besar. Waliyadzubillah. Baik, kerusakan yang lebih besar kalau dibandingkan dengan sabar, ya, menghadapi penguasa yang zalim, ya. Maka dengan kesabaran itu, akibat atau dampak buruk yang ditimbulkan lebih ringan dibandingkan kalau ada usaha pemberontakan dan pemberontakan. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, prinsip ini yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan gamblang oleh orang-orang, ya, oleh tokoh-tokoh, ya, pada umumnya negeri kita ini, ya, enggak dikenal. Ya, bagaimana mereka bisa mengamalkannya? Kalau prinsip ini saja mereka enggak mengerti. Akibat dari apa? Tidak mau memahami Al-Qur'an. Ya. Hanya sekedar dibaca saja, lewat saja. Ya, seandainya pernah lewat enggak digubris. Enggak ada keinginan yang kuat untuk mengamalkannya. Nasallallahu alaihi wa alihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan sebagian orang yang pernah belajar agama pun, ya, meninggalkan prinsip-prinsip ini, ya, untuk ikut larut, ya, ikut-ikutan bicara atau membicarakan pemerintah, penguasa dan sebagainya. Subhanallah. Waliyadzubillah. Ini orang-orang yang belajar, yang pernah belajar, ya, agama dan telah mendengarkan prinsip-prinsip ini, tapi akhirnya dibuang prinsip-prinsip ini. Yang penting apa? Untuk dapat kursi. Waliyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-aslur rabi'. Kemudian yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama. Wal fiqhi wal fuqaha. Ya. Berkata al-muallif rahimahullah, di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan apa yang disebut dengan ilmu dan ulama. Al fiqhu wal fuqaha. Ya, ini juga merupakan prinsip yang agung. ya, yaitu penjelasan tentang al-ilm. Apa yang dimaksud dengan ilm? Ilm yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu wahyu. Adapun ilmu-ilmu dunia dari keterampilan-keterampilan, ya, kedokteran dan yang sebagainya adalah pelengkap, ya. Dan tidak mutlak disebut dengan ilm tanpa ikatan, ya. Kalau misalnya kita sebut kata al-ilm, maka yang dimaksud dengannya dari ilmu agama, ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain pasti ada embel-embelnya, seperti ilmu kedokteran, ilmu keterampilan, ilmu fisika, ilmu dan seterusnya. Tapi kalau kita sebut istilah al-ilm, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu agama, ilmu syariat. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Tentang ilmu syar'i ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti dalam Fussilat ayat ke-42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Bahwa Al-Qur'an itu tidak didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Wahyu itu adalah ilmu, ilmu syariat. Ya. Baik, ilmu yang mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Adapun ulama telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat Fatir 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud dengannya adalah ulama syariat. Yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pengenalan tersebut membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari mereka, ya, misalnya dikatakan ulama ulhandasah, ya, orang yang memiliki ilmu teknologi misalnya, ilmu keterampilan, ilmu kedokteran, ya, mungkin saja ada di antara mereka yang nggak paham, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau toh mereka mengenalnya, maka pengetahuan mereka itu sedikit berbeda dengan ulama syariat. Ya, mereka betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pengenalan tersebut membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Ya. Jadi kalau ada orang yang katanya berilmu tapi dia berani melanggar larangan-larangan Allah, mereka bukan ulama. Mereka bukan ulama. Karena ulama adalah orang-orang yang apa? Yang takut kepada Allah, tidak mau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian pula di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang man tasyabbaha bihim wa laysa minhum. Orang-orang yang menyerupai para ulama padahal bukan ulama. Ya. Yeah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Juga tersebut di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menyerupai ahlul ilm padahal bukan bagian dari ahlul ilm. Ya. Hanya saja mereka disebut-sebut sebagai ulama, hanya sekedar disebut saja, tapi bukan ulama hakiki. Ya, hanya mirip saja, kadang-kadang penampilannya, kadang-kadang retorikanya, kadang-kadang ucapan-ucapannya. Bawakan dalil ini, dalil itu, padahal bukan. Ya. Waliyadzubillah. Taib. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am 144, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ini juga celaan bagi mereka yang penampilannya seperti ulama, akan tapi ucapannya ya nggak cocok dengan maksud yang diinginkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Berbeda dengan apa yang tersebut dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, di awal majelis tadi. Ya, penampilannya luar biasa sebagai panutan. Ya, tapi mereka mengajak kepada kesyirikan. Ya. Sebagian lagi mereka berbuat kemaksiatan bahkan kepada murid-muridnya. Waliyadzubillah. Ya, ketika ketahuan dikatakan ini adalah karena beratnya kewalian yang turun kepada saya, katanya begitu. Katanya begitu. Ya. Mereka mengatakan bahwa enggak sanggup untuk menerima kewalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka berbuat kemaksiatan. Ya. Kepada murid-muridnya. Cuma penampilannya ya seakan-akan orang hebat. Ya. Berjubah, bersurban, kemudian penampilan-penampilan yang seakan-akan wah, padahal nol. Ya, waliyadzubillah. Dari kalangan sufi, dari kalangan sufiyah, kaum sufiyah. Ya. Masyaallah ala falafiyah. Seakan-akan mereka ulama, padahal ya jauh mereka dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Bahkan mereka mengajak kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Allahu musta'an. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awwal suratil Baqarah. Al-muallif mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah dari firman-Nya mulai ayat 40 sampai ke 122, semuanya berbicara tentang Bani Israel. Ya, tentang Bani Israel. Yang tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka akan anugerah Allah kepada mereka. Dan Allah perintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mereka ketahui kenabiannya dan kerasulannya di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Dan orang-orang yang telah kami beri Al-Kitab kepada mereka, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Persis mereka tahu persis. Ya. Nah, Allah perintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka juga telah diberi kabar gembira tentang kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat-ayat yang banyak itu menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel dahulu. Kan tapi ketika mereka mengingkari ya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Al-Qur'an ya yang semestinya mereka imani, jadilah mereka ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud dengan ulama bukan hanya sekedar mengetahui maklumat saja. Sebagai contoh ayat ini, Bani Israel tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Ya. Tapi mestinya dengan pengetahuan mereka tersebut mereka mengikuti kebenaran. Tapi ternyata mereka tidak mengikutinya. Walaupun ayat ini berbicara tentang Bani Israel, ayat ini juga sebagai pelajaran buat kita. Barang siapa yang sudah mengetahui kebenaran, kemudian dia meninggalkannya, mencampakkannya, waliyadzubillah, maka sama seperti mereka. Dan orang tersebut bukanlah ulama. Karena ulama adalah mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisinya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya, itulah para ulama. Ya. Qala rahimahullah wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'am al-balid. Dan semakin jelas juga, ya, keterangan dalam hadis-hadis dalam as-sunnah, ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang keharusan atau anjuran untuk menuntut ilmu, ya, dan juga menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat, banyak sekali. Dan bagaimana keharusan seorang setelah dia menuntut ilmu untuk mengamalkannya, untuk mendakwahkannya, banyak tersebut dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan sangat gamblang. Ya. Itulah yang dimaksud dengan al-ilm dan itulah yang dimaksud dengan al-ulama. Ya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, ulama yang dimaksud adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pula al-fiqh wal fuqaha, sama. Ya. Baik. Dan istilah ini tidaklah diseret dan disimpangkan kepada penggunaan-penggunaan yang lain, tidak bisa. Hanya untuk ini. Kalau ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, ya. Dan ulama yang dimaksud adalah mereka yang takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pula al-fiqh wal fuqaha. Nah, summa sara hadza aghrabal asya wa sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Kemudian jadilah perkara ini jadi perkara yang paling aneh. Ya. Dan yang dimaksud dengan ilmu wal fikih menjadi apa? Bid'ah dan kesesatan. Jadi ada orang yang mengajak pada Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, yang merupakan sumber ilmu syar'i, ya, kemudian mereka mengamalkannya, ya, dianggap itu sebagai apa? Bid'ah dan kesesatan. Ya, itu realita. Kalau kita misalnya nggak ikut-ikutan merayakan ulang tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misal, kita dapat celaan nggak? Dapat celaan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak ikut-ikutan, ya, nggak ikut-ikutan acara tersebut, dicela, ya, dicela habis-habisan. Wah itu bulan begini-begini. Wah itu sesat itu. Lo kenapa? Kenapa nggak sesat? Kenapa sesat? Karena nggak ikut merayakan ulang tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalik-balik. Ya. Baik. Mereka yang enggak ikut-ikutan perayaan kematian, oh itu sesat itu. Ya. Subhanallah, ukuran mendapatkan petunjuk, ya, ataupun tidak ketika diukur dengan adat dan kebiasaan mereka. Walaupun orang itu enggak sholat, walaupun orang itu berbuat kejahatan dan sebagainya, yang penting dia ikut perayaan kematian dan juga perayaan kelahiran Rasulullah, dia adalah orang yang di atas petunjuk. Itu yang terjadi bukan? Realita jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi orang yang menyuruh kepada tauhid, orang yang memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, dianggap sebagai orang yang sesat. Dianggap sebagai orang yang sesat. Nasallallahu alaihi wa alihi. Itu realita yang terjadi. Maka jangan kaget sekali lagi. Taib. Qala wa khiyaru ma indahum, dan sebaik-baik apa yang ada pada mereka adalah lubsul haqqi bil batil, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Itu yang terbaik. Coba kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Ah, kalimat la ilaha illallah itu baik bukan? Baik. La ilaha illallah itu kan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas. Ya. Tapi kalau dicampur, ya, dengan adat orang Hindu, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya, jadi baik enggak? Jadi enggak baik. Iya kan? Jadi enggak baik. Ini istilah mereka dengan tahlilan. Padahal tahlil itu sendiri disyariatkan, tapi tidak pada tempat seperti itu. Karena berkumpul-kumpul setelah kematian, apalagi dengan makan-makan dan minum-minum, ya, itu haram hukumnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengharamkannya. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Umm, wa akrahun niyahah, dan aku membenci niyahah. Dan niyahah hukumnya haram, meratap. Ya, wa akrahul ma'tam, dan aku membenci ma'tam. Wa huwal jama'ah, yaitu kumpul-kumpul setelah kematian di rumah orang yang kematian, yang mendapatkan musibah kematian. Kumpul-kumpul saja itu ma'tam, dibenci. Ya. Apalagi ditambah dengan apa? Dengan makan-makan dan minum seakan-akan pesta. Masyaallah ala falafia. Coba kalau diingkari, diingatkan, ya. Apa terjadi? Subhanallah. Bahkan orang yang mengingatkan dikatakan sebagai orang yang sesat. Kita tidak mengingkari adanya keharusan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tidak ada masalah, kapan aja. Bukan terbatas pada 1-7 hari, ya, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Hindu. Bahkan sebagian seakan-akan ya, kalau sudah diperlakukan seperti ini beres masuk surga, walaupun orangnya tidak pernah sholat. Ya. Tapi kalau belum diperlakukan acara seperti ini, dilakukan acara seperti ini, seakan-akan apa? Ada utang. Waduh, kasihan dia, di akhirat begini-begini. Kenapa? Karena belum dilakukan acara tersebut. Ini lubsul haqqi bil batil, pencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Padahal Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kalian campur kebenaran itu dengan kebatilan. Dan inilah yang dimaksud dengan sinkretisme dalam beragama. Ya, pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan, masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Dan ini yang terbaik menurut mereka. Menurut mereka. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahah la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan jadilah ilmu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dan Allah puji ilmu tersebut. Ilmu apa ini? Ilmu syariat. Ilmu apa ini? Ilmu wahyu. Ilmu kitab wa sunnah. Tidaklah diucapkan kecuali orang yang zindik dan orang yang gila. Jadi, orang yang menyuruh kepada Al-Quran maupun As-Sunnah untuk belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dikatakan sebagai orang yang apa? Orang yang sesat. Orang yang gila. Nah, itu realita jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jangan kaget. Ini pun pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya, jadi terus berjalan. Artinya kalau kita punya persiapan seperti ini, ya lebih tenang kita. Ya, enggak mudah goyah. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu wal faqihul alim. Dan sebaliknya, orang yang mengingkari ya para duat di jalan Allah, menyeru pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memusuhi mereka, bahkan menulis karya-karya tulis, tulisan-tulisan untuk memperingatkan bagi bahaya mereka dan melarang manusia dari mereka, dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang faqih sekarang ini begitu. Ya kan? Oh, hati-hati itu dari dia. Dia menyeru kepada sunnah, dia menyeru kepada Al-Qur'an, dia menyeru, dikatakan apa? Ya, ada kalimat yang ngetren, ya. Yang menjadi momok banyakkan orang, ya, yaitu kalimat Wahabi. Oh itu Wahabi, oh itu Wahabi, oh, itu diseru-serukan begitu, ya, subhanallah. Padahal ini adalah akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan juga para imam, ya, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan memerangi bid'ah. Tapi selalu, ya, dinisbatkan dengan kata-kata tersebut. Waliyadzubillah. Itu realita jamaah yang dimuliakan Allah sekarang ini. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, inilah 4 prinsip yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf mengingat waktunya sempit ya. Sebentar lagi kita masuk Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. hukum seputar tahlilan, mendoakan orang yang mati. Mendoakan orang yang mati kapan aja ya, silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau dibatasi 1 2 3 itu bid'ah, enggak pernah diajarkan Rasulullah, telah disebutkan tadi. Bagaimana salat jenazah di kuburan? Ya, boleh bagi mereka yang terlambat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu ketika seorang wanita penyapu Masjid Nabawi meninggal dunia dan dikubur di malam hari, beliau tidak mendapatinya, maka keesokan harinya beliau bertanya kepada para sahabatnya untuk ditunjukkan di mana kuburannya, dan beliau salat jenazah di kuburan. Hanya salat jenazah saja yang dibolehkan di kuburan, karena salat tersebut seperti dikatakan para ulama tanpa disertai rukuk dan sujud. Ya, hukum nasyid lebih-lebih sekarang banyak dibarengi dengan alat musik, jelas ini merupakan bid'ah. Ya, kalau itu digunakan sebagai sarana dakwah, nggak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan musik sebagai sarana untuk berdakwah. Bahkan musik ya di zaman itu digunakan oleh kaum musyrikin untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyewa biduanita untuk menyanyi-nyanyi ya dalam rangka menandingi bacaan-bacaan Al-Qur'an, agar manusia lebih senang dengan nyanyian-nyanyian tersebut dibandingkan mendengarkan Al-Qur'an. Kiblat masjid ana ternyata melenceng jauh sekitar 40 derajat dari Ka'bah. Setelah ada pengumuman dari Dinas Agama Semarang disuruh merubah, sebaiknya bagaimana? Diikuti. Ya, diikuti. Kalau memang melenceng diikuti. Tapi perlu diketahui ya bahwa kita yang jauh dari Ka'bah, keharusan kita bukan menghadap ke bangunan Ka'bah, tapi menghadap ke arahnya. Ya. Baik, bagi mereka yang melihat Ka'bah, keharusannya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah. Bagi mereka yang jauh, ya, maka keharusannya adalah hanya menghadap ke arahnya saja. Walaupun ada penyimpangan sedikit, itu enggak ada masalah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, "Bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Antara timur dan barat itu kiblat. Apa maksudnya? Iya, beliau tinggal di Madinah dan Madinah itu lokasinya di utara Makkah. Ya, kalau menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, berarti menghadap ke mana? Hah? Menghadap ke selatan, ya kan? Menghadap ke selatan. Kemudian Nabi mengatakan antara timur dan barat itu kiblat. Betapa luasnya, kan begitu. Jadi menunjukkan apa? Bagi mereka yang jauh, keharusannya hanya menghadap ke arah. Bukan ke mana? Ke bangunannya. Sebab sulit sekali jamaah yang dimuliakan Allah kalau kita jauh ya. Seandainya ada miss atau meleset setengah derajat saja. Sementara jarak kita dengan Ka'bah itu sekitar 9.000 km. Melenceng setengah derajat, kira-kira sudah berapa jauh melencengnya? Hah? Bisa beratus-ratus kilo loh. Nggak akan ketemu, nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Oleh sebab itu, nggak ada keharusan bagi kita untuk menghadap kemana? Ke bangunannya. Akan tapi hanya menghadap ke arahnya. Jadi kalau melencengnya jauh, seperti 40 derajat, ya nggak apa-apa diluruskan. Itu afdol. Kalau memang diketahui arahnya ke, apa namanya, lebih mendekati kebenaran. Taif. Apakah kebiasaan menghitung hari baik seperti kebiasaan orang Jawa termasuk syirik atau bid'ah? Iya. Ya. Termasuk bid'ah yang syirik. Ya, karena bid'ah itu juga ada yang bentuknya syirik. Ya. Jelas itu enggak pernah dilakukan Rasulullah, maka disebut bid'ah. Adapun keyakinan-keyakinan ada hari-hari tertentu yang baik, ini keyakinan syirik. Ya, meyakini bahwa hari tertentu itu mengandung keberuntungan atau hari tertentu mengandung kesialan. Jelas ini syirik. Adapun besar ataupun kecilnya tergantung dari keyakinan tersebut, keyakinan pelakunya. Kalau pelakunya berkeyakinan bahwa hari itu sendiri yang membuat beruntung, maka itu syirik akbar, keluar dari Islam. Ya, tapi kalau dia berkeyakinan itu hanyalah sebagai sebab, maka syirik asghar. Ya, tidak sampai keluar dari Islam, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya sekali lagi. Ingat sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.